Loh, bojo yang ngono bu. Bu. Misalnya bojo sampean mboten ganteng kaya kula. Kuwi atimu ora oleh kok bojoku kok gak kaya kiai. Ini kuwi ora oleh. Lho apa ya kudu ganteng to bu bojo? Suami itu ndak perlu ganteng, ndak perlu. Apa? Sing penting tanggung jawab, setia, ngerejekeni. Nggak wanteng tapi nek ngelarakno ati ge apa pikiran ketoke mu manduk-manduk sing bojone elek-elek. Oh cocok iki, cocok iki. Bapak. Pak. Saman yo ngono, istri itu enggak harus cantik wajahnya. Cantik ora patek perlu, Pak. Sing penting setia, sabar, neriman dan metengan. Alhamdulillah isane. Mbola rupane wayu kemrusu keboy sumluhai aduhai imut yahud bahenol menol semo kembelena kemontok kementek kementek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong. Tapi korah-korah mo umbah-umbah ya wegah, nyapu gak gelem, masak gak entos, senengane dolenan nonton TV, dulinan HP, Facebookan, Twitteran, Whatsappan. Duwe ingon-ingon ngono ku lho gawe apa? Antuk ditukar tambah ae. Lumayan oleh pedet cilik-cilik. Barokahe nondi? Panjen. Ayo ngomong rusak neng. Entak berki salon ngono lho. Wong aku nyampe no model ngene iki cek gampang difahami. Mungkin ini tidak ngaji yang metenteng serius ini ngantuk kabeh bisa-bisa bubar ket mau aku sapal kelakuan ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa ba'du. Sa'adatal fadil wa ashabal fadail ulama'an al-kurama wa masyayikhan al-a'izza para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, lan para sesepuh enggeng sangat kula ta'zimi enggeng dipun muliakan Allah, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati,

siap resiko, paling resikone gak diundang meneh do kene. Kamu apa gak diundang meneh do kene yo golek nggon liyane. Kene sadek kerungu anten to kok masyaallah di atas. Kate gak moro lu gak enak. Ayyul falah. Coba azan misalnya gak dilakuk no. Hayalal falah. Hayalal falah. Ini sepikirnya masjidmu diantem yung ngong. Kok lagu ini lo modele dewe-dewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Podo-podo zikir la ilaha illallah. Lagunya beda-beda. Lek kaya azan yang kayak mau. Asyhadu an la ilaha illallah. Gadar takbiran sing melas. La ilaha illallah. Padha la ilaha illallah. Engko lek digawe zikir mari salat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngono tahlilan siji meneng. Tahlil ini nonton-nonton, saya ngundang wong soge berkata mantep ya. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Berkata mantep kok. Nah, saya ngundang wong gak tua ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bohongan. Lek digawe selawatan yo la ilaha illallah la ilaha illallah ono ono sing lagune nelongso nangisno wong la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kanggo kematian ono lagune melas la ilaha illallah la ilaha illallah ono. Nah terus ana sambutane biasae para bapak para sederek sedaya takziin monggo salajengipun jenazah tukang syuting niki sareng-sareng kita bidalaken datang kuburan muga diparingi jembar kubure padang dalane. Ini peradaban. Subhanallah. Jajal Indonesia ini luar biasa. Yang ngenangen sak donya ini muslim terbesar penduduknya ya Indonesia. Nggih apa mboten? Nggih. Tiap tahun jamaah haji yang paling banyak jumlahnya ya dari negara Indonesia. Kuotanya terbesar. Peziarah Rasulullah terbanyak juga dari Indonesia. Kita harus bangga jadi warga muslim Indonesia. Luar biasa Indonesia ini. Sampai Syekh Kabbani sing teko Amerika pernah menyatakan tempat yang paling aku sukai di dunia ini dua. Satu Mekah Madinah. Karena di sana ada Ka'bah, ada Rasulullah. Yang kedua Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Digambarkan bagaikan bintang gemintang yang mengitari rembulan. Rembulannya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah penjenengan-penjenengan ki ibarat bintang gemintang walaupun bura-bura. Bintang gemintang yang mengitari dan mengelilingi Rasulullah yang diibaratkan sebagai rembulan karena Rasulullah pernah bersabda, aku adalah pantulan cahaya matahari. Kalau engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku. Agar mata hatimu tidak silau, karena aku adalah rembulan. Kanjeng Nabi iki kok wek-wek. Anggitmu aku ngono ta. Aku ki nirokno Kanjeng Nabi. Duh. Peradaban Islam di Indonesia ini luar biasa, terutama dalam hal kebersamaan, dalam hal kerukunan. Saiki banyak dijadikan studi. Ngerti pora ya sing tuwa diamongi ngene iki.

Coba kawian nek wis ngumpul nang gone majelis ngene iki, kumpul bareng wong wedok akeh. Ternyata ayumu sing ning omah mau entek riwayate. Tepak lungguh nang noleh nengen sret. Tibake sik ayu iko ambek aku. Noleh ngiwo sret, ayune wong iko. Ternyata ayumu iku sik ana sing ngungkuli, di atas kecantikanmu masih ada yang lebih cantik lagi. Understand? Ngono. Wong iku nek gak gelem kumpul-kumpul mesti dadine kementos. Nek gelem kumpul tawanduk rendah hati. Mulane sampean rungokno. Cara ilmu nahwu huruf sing dadi simbole tawanduk rendah hati iku wawu. Huruf wawu iki bentuke lak melungker ndiluk ngoten to nggih. Wis tak sampean nyauto nggih ngono aku cek semangat. Masa ana huruf wawu kok ndangak? Ya melungker ndilu niku simbol tawanduk. Lah wawu niku dadi alamate i'rab rafa, manggone nang rong panggonan, siji nanggone jamak mudzakkar salim, loro nanggone asma khamsah. Wis ora ngerti ya wis nang mantuk-mantuk ngono lho. Wawu dadi alamat i'rab rafa. Rafa niku artine derajate luhur, rafa itu artine mulya. Ketinggian derajat. Kene kepengin rofa luhur derajatmu kudu jamak mudzakkar salim, kumpul karo wong sing salim, wong sing selamat atine, kumpul-kumpul karo wong sing soleh. Nomor loro, asma khomsah niku tegese kudu gelem nyedulur, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ora ngerti ya wis. Ono maneh sing bentuke kaya wawu tapi cilik, manggone nang dukur, harokat jenenge dhamah. Dhamah panggone nang dukur ora nanggone ngisor, nyekunti cilik, lha ngoten to? Kowe nek pengen dhuwur kaya dhamah, kudu rumangsa cilik. Aja rumangsa gedhe, aja sombong. Cilik kaya dhamah, manggone mesti dhuwur. Lah dhamah kuwi maknane kumpul, ya kudu gelem kumpul-kumpul ngene iki. Paham karepmu ora paham karepmu. Uang lo pawinter nek gak gelem kumpul-kumpul mesti dadine keminter, rumangsane kaya jaduk-jaduk kok dhewe. Kaget yo ben. Salahmu merem kok. Soale ora gelem kumpul-kumpul, rumangsane kaya pinter-pinter dhewe, padahal sak dhukurmu iki sik awe pinter, kumpul to karo wong alim-alim, engko lak cilik kowe. Paham mboten? Ngono. Ono sto cek ustaz cek kiai nemu njem ora gelem ngumpul-ngumpul, rumangsane ya kaya alim-alim dhewe, kaya pinter-pinter dhewe. Wong sugih nek gak gelem kumpul-kumpul, mesti semugih. Rumangsane kaya sugih-sugih dhewe. Padahal ning jaba sing luwes sugih blegedu to kok dekne ya sak pirang-pirang. Akhire terus sombong. Wong ayu ora gelem kumpul ya kemayu. Ben. Mulane ngene iki nata akhlak netes, akhlak namine tawanduk rendah hati. Ya, aku mulane yang sering kumpul karo jamaah pengajian ya ben rumangsa padha bureke. Eh. Mangkane kula nek ngaji wis model ngeten iki wong kula ambek sampean iki ya padha wae, padha gak iso ngajine, belajar bareng-bareng. Lah ngoten Bu nggih? Nata akhlak. Mulane Ibu lek karo bojo yo sing gati, nggih? Nggih? Sing sayang, setia. Ketika suami pulang kerja sampai di depan rumah, pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Sambutan saya ngapi, alhamdulillah, papa datang. Ngora kadang-kadang ibu-ibu ngerti bojone teko glodak, menungsane wis teko. Kadang ana sing luwih parah, penyakit teko nek. Jangan. Betapa bukti kesolehanmu, kesolehanmu sebagai istri ketika suami pulang kerja, sambut dengan rasa syukur, alhamdulillah bojoku teko. Kenapa harus disyukuri? Lho Bu, kowe umpamane bojomu kok lali, iso kliru mlebu omahe tanggamu.